إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار حاضرين رحمكم الله وأنا الكرام الله يبارك فيكم. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis yang ke-8 dari kitab Riyadhus Shalihin. Wa insyaallah taala kita lanjutkan pengambilan fawaid dari hadis-hadis yang akan kita baca. Sekarang masuk pada hadis yang ke-9. Wa an Abi Bakrah Nufayl ibn al-Harith As-Sarrafi radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza talqa musliman bi sayfihima fal qatilu wal maqtulu fi an-nar qultu ya rasulullah hadha al qatil fama bal al maqtul qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi muttafaqun alaihi. Hadis ini dari Abi Bakrah Nufayl ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan idzal taqa al-musliman, apabila dua orang muslim ketemu bi sayfihima dengan kedua pedangnya masing-masing. Yaitu apa? Dua orang muslim saling bunuh-membunuh dengan pedang. Falqatil wal maktul finna. Maka al-qatil yang membunuh, wal maktul yang dibunuh, finna, dua-duanya di neraka. Kultu, saya katakan, yaitu siapa yang berkata? Abi Bakrah, yaitu Nufayl ibn al-Harith. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadal qatil, ya, ini yang membunuhnya. Kalau yang membunuhnya dikatakan masuk neraka, nah, iya, ya, menerima dia. Tetapi kalau yang maktul, bagaimana? Kok bisa masuk neraka? Butuh penjelasan. Fama bal maktul, maka apa urusannya orang yang terbunuh kok bisa masuk neraka? Meminta apa? Penjelasan. Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia ini apa? Haris. Berkeinginan kuat untuk membunuh temannya. Cuma dia tidak sampai bisa membunuhnya, dia yang terbunuh. Hadis ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Adapun yang bisa kita ambil fawaidnya, pemahaman dari hadis ini, anna man azzama ala ma'siyatin fi qalbihi wa watana nafsu 'alaiha wa bashara bi asba wa bashara bi asbabiha istahaqqa al-'uqubah wa amru ila Allah in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a 'afan. Bahwasanya orang yang mempunyai azam, keinginan kuat untuk melakukan suatu kemaksiatan di dalam hatinya dan sudah menancap kokoh di dalam jiwanya kemaksiatan yang dia inginkan tersebut, wabah syarofi asbabiha, dan menempuh, berusaha menempuh sebab-sebabnya, maka dia sudah berhak untuk mendapatkan hukuman, mendapatkan hukuman atas perbuatannya dia. Wa amru ilallah, kemudian karena ini dosa besar, ya, diserahkan urusannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya'a adzabah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah siksa dia. Wa insya'a afan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah maafkan. Karena tauhid yang ada pada diri orang tersebut. Jadi kalau dilihat di sini, orang yang membunuh, orang yang dibunuh masuk neraka. Neraka yang bagaimana? Apakah kekal di dalamnya? Ataukah ya masuk neraka yang akhirnya dia masuk surga? Ini hanya ancaman. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah masukkan apa yang diancamkan, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Kalau berkehendak, Allah ampuni atas tauhid yang ada pada dirinya. Maka ahlu sunnah wal jamaah, ya, dengan memahami apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa syirik. Itu apa? Orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, tidak bertobat sebelum ajal dijemput. Adapun ketika seseorang ya mati dalam keadaan sebelumnya melakukan kesyirikan dan sudah bertobat dari perbuatan tersebut, tidak masuk ayat ini. Ayat ini hanya berbicara orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik, tidak bertobat darinya. Ini yang masuk neraka selamanya, tidak diampuni. Adapun dosa, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, jangan yang melampaui batas pada dirinya, janganlah kalian berputus asa dari ampunan Allah. Allah mengampuni dosa seluruhnya. Jadi disebutkan amruhu ilallah, urusan ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil yang telah kita sebutkan tadi. Wa yanbani 'ala dzalik anna al-irada al-jazimah taqumu maqam al-fi'li al-kamil idza 'ajza al-mar'u 'an idrakihi aw itmamihi. Kama bayantuhu fi kitabi hadruh ila ahkami at-taubah an-nasuh bab taubah al-ajib. Dan terbangun di atas hadis ini pula, bahwasannya berdasarkan hadis ini pula, bahwasannya keinginan yang kuat, yang jazimah, taqumu maqamal fi'li, dia menduduki kedudukan orang yang melakukan. Kedudukan perbuatan yang dilakukan. Al-kamil, perbuatan yang dilakukan secara sempurna. Idza ajza al-mar'u, apabila seseorang itu tidak mampu untuk mendapatkannya, yaitu apa, mengerjakan, al-ithmami, atau tidak mampu untuk menyempurnakannya, tapi dia telah berupaya, kemudian dia gagal, maka dihukumi sama orang yang melakukannya. Dikatakan apa? Al-maktul, al-qatil wal-maktul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Apa dosanya al-maktul yang dibunuh? Ya, dia sudah upaya, sudah harus, sudah semangat untuk membunuh saudaranya, tapi tidak bisa. Dia yang terbunuh. Ya. Sama-sama dimasukkan dalam neraka. Diancam dengan masukkan neraka. Padahal dia tidak membunuh, tapi dibunuh. Karena dia sudah memiliki upaya yang sama yang dilakukan oleh orang yang membunuh. Bagaimana yang kata Mu'arif aku jelaskan dalam kitabku, yaitu Hadiru ila Ahkamit Taubah An-Nasuh, tentang bab nan taubatul haji. Kemudian selanjutnya khawatirul qalbi wa wasawis an-nafsi min al-ma'fu anhu amma qawlullah subhanahu wa ta'ala wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum Allah yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa huwa 'ala kulli syai'in qadir faman suhun bi qawlihi la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Khawatirul qalb wa wasawis nafs, ya, apa yang terpetik di dalam hati, apa yang dibisikkan oleh hati itu dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah tajawwaza li an ummati malam inna Allah tajawwaza an ummati ma khatarat bihi anfusuhum ma lam yaqulu wa lam yaf'alu. Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang dipetikkan di dalam dada-dada dari umat Nabi Muhammad selama mereka belum mengucapkan, selama mereka belum melakukan, ya. Jadi apa yang terpetik di dalam hati, belum ada upaya, ada pikiran jahat lewat, ya, itu enggak dianggap dosa. Was-was hati, bisikan hati untuk melakukan suatu kejahatan lewat, hilang, ini tidak dianggap dosa, tidak dicatat sebagai dosa. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 284, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, dan jika engkau tampakkan apa yang di dalam dadamu, apa yang di dalam hatimu, jiwamu, niat-niat keinginan ditampakkan, aw tukhfu, atau engkau sembunyikan, yuhasibukum billah, Allah Subhanahu wa taala pasti menghisabnya, menghitungnya. Fayaghfiru liman yasha, Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, Allah Subhanahu wa taala mengazab, menyiksa bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini berkaitan dosa besar yang dibawa mati yang seseorang belum tobat darinya. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Maha Mampu. Ayat ini mansukh dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini dihapuskan, ya. Lafadznya tetap ada, tetapi apa maknanya dihapuskan dengan ayat yang lainnya, Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kawasannya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang jiwa pun kecuali dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, baginya, bagi jiwa tersebut apa yang dia upayakan, wa 'alaiha, dan bagi jiwa tersebut menanggung apa yang dia upayakan. Ini ada dalil juga bahwasanya seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Wa alaiha maktasabat. Kemudian at-tahdzir min iqtitalil muslimin. Ya nadzalika yu'addi ila dha'fihim wa fadlihim wa sahatillahi 'alaihim. Peringatan keras dari saling membunuh di antara kaum muslimin. Di antara kaum mukminin muslimin haram. Ya, al-muslimu akhul muslim la yadzlimuhu wa la yahduluhu wa la yakdzibu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru la sadra ila sadrihi samarat. Ya. Bihasbi mri'in min asy-syar ay yahqira akhul muslim. Al-muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Kata Rasulullah, seorang muslim dengan seorang muslim yang lainnya haram. Haram apanya? Ya. Al-muslim, akhul muslim. Ya. Haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Seorang muslim, saudara muslim. Tidak boleh ya berbuat kezaliman kepadanya. Berbuat aniaya. Melampaui batas. Tidak boleh berdusta atasnya, yaitu apa, menghabarkan kepadanya berita dusta, bohong kepadanya. Kemudian tidak boleh ikhdal, yaitu apa, membiarkan dalam keadaan saat dia membutuhkan, yaitu apa, ketika dia membutuhkan pertolongan dibiarkan, tidak ditolong, menterlantarkannya. Kemudian tidak boleh menghinakannya. Kemudian Rasul mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Ya. Takwa itu ada di dalam dada. Ya. Ini bukan dalil, yang penting niati. Ya, bukan dalil, yang penting apa yang di dalam dada. Ya. Nah, seseorang ditegur melakukan suatu malam, yang penting niat saya, dalam dada saya baik. Maka tandanya bagaimana? Rasulullah mengatakan, ya, inna likulli namjazatin mudghah. Ya. Wa in salahat saluhal jazadu kullu, wa in fasadat fasadal jazadu kullu. Di dalam jiwa ini apa? Allah, segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka baik anggota badannya, perbuatannya akan baik. Kalau rusak hatinya, anggota badannya pun akan berbuat kerusakan. Maka nam terbantah, kalau hatimu baik, kamu gak akan berbuat demikian. Ya, kalau hatinya baik, gak akan berbuat demikian. Berarti apa? Hatinya fisyai. Ya. Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam dada. Mengisyaratkan tiga kali. At-taqwa hahuna, takwa hahuna. Kalau berbuat melanggar apa yang telah disebutkan Rasul tadi, berarti apa? Kurang ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan fi hasbi mri'i min asy-syar, cukuplah seseorang itu dikatakan padanya keburukan dengan merendahkan, menghinakan saudaranya. Ya. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun, kata Rasulullah. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sibab memaki, mencela seorang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekufuran. Itu kufrun tuna kufrin, kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, di sana ada hak seorang muslim yang bagi kita seorang muslim untuk nah mengetahuinya. Disebutkan juga dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, nam la tu'dul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u auratihim man tattaba'a aurati nam akhihil muslim tattaba'a Allah auratahu wa man tattaba'a auratihi nam yaftahu walau fi jawfi rahlihi. jangan menyakiti, jangan mengganggu, jangan menjelek-jelekkan kaum muslimin. Jangan mencari-cari aib. Barang siapa yang mencari aib-aibnya kaum muslimin yang dia malu dari perbuatan dosa tersebut, bukan mujahir, tata bahwa aurata. Ya Allah akan mencari-cari aibnya. Barang siapa yang Allah telah cari-cari aibnya, akan dibongkar walaupun di ujung kemana tunggangannya dia berjalan. Di ujung dunia pun akan terbongkar. Kemudian selanjutnya, li'anan, jadi peringatan keras diantara kaum muslimin saling bunuh-membunuh. Li'ana zalika yu'addi ila ba'fihim, karena perbuatan saling berperang, saling membunuh sama kaum muslimin, ini menyebabkan lemahnya kaum muslimin, tercerai-berainya kaum muslimin, dan mendatangkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-murad min al-iqtital al-manhi an huwa ma kana 'ala al-dinnya jahlan aw baghyan aw dhulman aw ittiba'an lil hawa. Yang dimaksudkan larangan membunuh ini adalah membunuh karena sebab dunia, ya, urusannya dunia. Karena kebodohan, karena pelampauan batas, karena kezaliman, atau karena mengikuti hawa nafsu yang diharamkan. Walaisal murad nusratan al-haqqi wa qitalil fitnati al-baghiyati hatta tafi'a illallah ila amrillah. Dan bukan maksudnya larangan membunuh ini, nah, ketika menolong kebenaran, memerangi fitnah, ya, yang melampaui batas, yaitu para pemberontak, hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali kepada urusannya Allah, perintahnya Allah, hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa? Ini enggak terlarang, ya. Menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang muslim yang murtad seperti apa? Nah, pengikutnya Musailamah Al-Kadzdzab. Mereka murtad, diperangi. Kemudian orang yang menentang pembayaran zakat pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika ditegur sama Umar bin Khattab, "Kaifa tuqatilun nas?" Waktu kalian Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana engkau membunuh, memerangi manusia?" Dengan Rasulullah mengatakan, "Umir tu an qatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah." Aku diperintahkan oleh Rasulullah, diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Kemudian sampai akhirnya wa man fa'alu dzalika afama minni dima'ahu wa amwaluhum, yang melakukan hal itu maka terjaga darahnya, hartanya. Illa fi haqqil Islam wa hisabu 'ala Allah, kecuali dengan haknya Islam, hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Haqqul Islam ada berapa? Nah, ada disebutkan dalam hadis. Seorang itu boleh ditumpahkan darahnya. La yahilu damu mur'in muslimin yashhadu alla ilaha illallah wa anna rasulahu illa bi ihtisalat as-saibuz zani wa nafsu bi nafsi at-tariqu lidin al-mufariqu lil-jama'. Kata Rasulullah dalam hadis ini, tidak halal darahnya seorang muslim yang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah kecuali dengan tiga. As-saibuz zani, orang yang muhsan, yang pernah menikah, masih ada istrinya atau pernah nikah berzina, maka yurjam dirojam. An-nafsu binafsu, jiwa dengan seorang jiwa, membunuh dibalas dengan dibunuh. Ini ada beberapa yang kecuali kan, seperti bapak membunuh anaknya nggak dibalas dengan kisos, tapi biar diet, walaupun dengan sengaja, walaupun dengan permusuhan. Kemudian orang yang meninggalkan agamanya, memisahkan dari 6 jamaah kaum muslimin, baik memerisahkan jamaah dari kaum muslimin orang-orang yang memberontak masuk jalannya. Maka diterangkan di sini, walaisal murad tidak masuk pada ya, permasalahan ini orang yang menolong al-haq, ya, memerangi fitnah sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu law kana al-wajib fi kulli ikhtilafin yaqau bainal muslimin al-haram minhu lazima al-manazil wa nam kasus suyuh luzumul manazil wa kasus suyuh lama ukima haddun wala nam ubtila batil li wala wujida ahlul fiski sabilan la wajada ahlul fiski sabilan ila ahlil amwari wa safhi dimai wa safhi al-harim wa habki al-a'rab fi an yuharribuhum wa yakuffu al-muslimuna aydiyahum anhum bi ay yaqulu hadha fitnatun wa qad nuhina 'anil qital fiha wa hadha mukhalifun lil amri bil 'ahdi 'ala aydi sufaha wa qital buwa. Alasannya apa? Li anna law kana wajib. Bahwasanya kalau yang wajib pada setiap ikhtilaf terjadi perbedaan, terjadi penyimpangan, ya, penyimpangan dari asal agama ini yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, harap minhu kita lari darinya, ya, dan kita tetap di rumah luzumul manazim, dan kita patahkan pedang-pedang kita karena musuhnya kaum muslimin, sama-sama muslimin, maka lama ukima hadun wala uktilal babil, maka tidak bisa hak hukum Allah ditegakkan, tidak bisa kebatilan di dibatilkan, dihancurkan. Ya. Sungguh akan didapatkan orang-orang yang fasik, ya, jalan untuk mengambil harta kaum muslimin, menumpahkan darah, ya, menawan, ya, para orang-orang yang diharamkan untuk ditawan, menumpahkan kehormatan. Kalau ya, mereka tidak diperangi dan kaum muslim menahan tangan-tangan mereka dari memerangi mereka dan mengatakan kalau kita memerangi mereka ini fitnah ini, ya, dan kita dilarang, ya, untuk berperang, dan ini adalah menyelisihi perintah dengan mengambil dari orang-orang juhal, ya, nah, dan memerangi buah orang-orang yang melampaui batas, ini adalah tidak dibenarkan. Kalau, ya, nah, bahwasanya ini bagian dari fitnah, ya, hukum Allah nggak akan bisa ditegakkan, kebatilan tidak bisa dihancurkan, orang yang melakukan kerusakan dibiarkan. Yang seperti ini bukan termasuk bagian yang terlarang untuk menumpahkan darahnya para pemberontak, orang yang membuat kerusakan. Kemudian wa dukhulun la yastalzim minhu al-khulud fiha. Masuknya ke dalam neraka tidak mengharuskan seorang itu kekal di dalamnya. Ya. Orang yang masuk ke dalam neraka tidak mengharuskan dia kekal di dalamnya. Sampai menerapkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, jangan akal kita dikedepankan. Ya. Moso orang mukmin itu disentuh aja ndak kok masuk neraka. La yamassu musu wa la yuzanun. Disentuh api saja ndak masuk neraka. Nah. Itu kitabnya pada siapa? Ya. Orang mukmin yang tidak disentuh api neraka adalah orang-orang yang sempurna keimanannya. Ya, orang-orang yang sempurna keimanan. Di sana ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lagi yang lainnya apa? Ada. Nah, masuk dengan hisab, dengan azab. Ada 70 ribu wa yakhudhu min ummati 70 alfan fi rahisab wal azab. Dari hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, masuk surga dari umatku 70.000 manusia tanpa siksa, tanpa hisab, cuma 70.000. Disebutkan dalam riwayat Ahmad, fastajadtu rabbi fazadani ma kulli alfin 70 alfan. Aku minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditambahkan per seribunya dengan 70.000. Yang lainnya masuk jannah dengan hisab dengan azab, walaupun hisabnya ada yang ringan. Hisab yang ringan gimana? Allahumma hasibni hisaba yasira, kata Rasulullah. Ya Allah, hisablah dengan saya dengan hisab yang ringan. Hisab yang ringan gimana? Al-ghardu, cuma ditunjukkan saja. Catatan amal, faida jawab, langsung sudah selesai. Hisab yang ringan. Maka, ya, orang-orang yang melakukan dosa besar, ada yang mereka masuk neraka. Kemudian apa? Dikeluarkan dengan syafaat. Dikeluarkan dengan fadilah yang mereka miliki berupa tauhid. Jadi tidak kekal selamanya. Al-Quran dan Al-Hadis mempersaksikan tentang hal itu. Kemudian wal hadis la hujjah fihi lil khawarij. Hadis ini tidak ada ya dalil bagi orang-orang khawarij. Alladzina kafaru bil ma'siyah, yang mana mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Orang khawarij mengatakan berzina kafir. Ya. Mati berzina kafir. Ya. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina orang ketika dia berzina melainkan tidak ada keimanan. Ya, kata Rasulullah. Maksudnya bagaimana? Kemudian ya, orang yang membunuh diri kafir. Kata Rasulullah apa? Dalam hadis, man qatala nafsahu bihadidin fa huwa fin nar khalidan mukhalladan yatawajjau bih. Orang yang bunuh diri dengan besi, maka di neraka menusuk-nusukkan dalam khalidan. Dia kekal di dalamnya sambil menusuk-nusukkan besi tersebut. Apa maknanya? Ya. Kalau orang yang mati kekal di neraka berarti apa? Kafir kan? Kafir tidak perlu disolati kan ya. Rasulullah kenapa memerintahkan sahabatnya untuk menyolati? Ya. Apakah dosa membunuh diri itu adalah dosa syirik? Yang Allah mengatakan inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa tingkatannya di bawah syirik. Ya, apakah membunuh diri setingkat dengan syirik ataukah di bawahnya? Di bawahnya. Berarti apa? Termasuk yang akan diampuni Allah kalau Allah menghendaki. Ya. Ada hadis yang mengatakan la yu'minu ahdukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya seperti kecintaan pada diri sendiri. Apakah ketika seseorang tidak mampu mencintai saudaranya, belum mencintai saudaranya seperti kecintaan pada dirinya, dia kafir? La yadkhulul jannata man la ya'malu jarahu wa walidahu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Orang yang mengganggu tetangga, apakah dia kafir? Ini apa? Nah, mereka sendiri bingung menjawabnya. Ya. Tidak akan mampu menjawab dengan jawaban yang sesuai dengan dalil. Ya. Hawa nafsu yang mereka kedepankan mengambil satu dalil untuk menghukumi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengatakan menyuruh sahabatnya untuk menyolati, berarti dia masih muslim. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis ini, ya, idal talqa musliman, apabila dua orang muslim, masih disebut muslim, bukan kafir ya. Ya. Nah, kemudian Allah sebutkan, ya, pada kesempatan mendampingkan, ya, fa'aslihu baina akhaykum. Nah, damaikan di antara dua saudara kalian yang saling membunuh. Dua kubu saling membunuh. Apakah yang saling membunuh ini kafir? Ya, dosa besar kan? Kenapa Allah masih mengatakan damaikan dua saudara kalian, dua kubu saudara kalian yang saling bertikai? Suruh mendamaikan. Kalau mak kafir tidak disebut saudara. Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat. Menunjukkan bahwasanya dosa besar itu tingkatannya di bawah dosa syirik. Lantas bagaimana kalau Allah berkehendak, Allah siksa. Ya, kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Adapun Allah mengampuni, banyak dalilnya. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu rawahu al-Imam Tirmidzi dan dihasan oleh beliau, Allah mengatakan, ya ibadi law ataitani biqurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai hambaku, jika kalian datang kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tidak membawa dosa syirik, walaupun kalian membuat dosa sebesar bumi, niscaya akan aku datangi kalian dengan ampunan yang sebesar itu pula. Bagaimana? Ya, bagi siapa yang Allah kehendaki, dikaitkan dengan ayat tadi. Wala nasib fihi lil mu'tazilatil ladina lam yukaffiru sahibal kabir walakin anzaluhu manzilata bainal manzilataini. Dan juga tidak ada bagian sebagai dalil pada hadis ini bagi orang-orang Mu'tazilah. Yang mana orang-orang Mu'tazilah ini mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, tetapi mereka mendudukkan orang yang melakukan dosa besar itu pada suatu posisi di antara dua posisi. Ya, manzilah baina manzilatain. Orang muslim kok minum khamr. Ya. Berarti apa? Dia tidak muslim, dia tidak kafir, tapi nanti di neraka selamanya. Ini apa? Nah, orang Mu'tazilah, ya. Mau dikafirkan, dia mengucapkan kalimat syahadat. Nah, kalau enggak dikafirkan kok dia berzina. Nah. Lantas bagaimana? Ya sudah, di tengah-tengah dia enggak kafir, enggak muslim. Dan nanti di akhirat gimana? Dia di neraka selamanya. Ini apa? Mu'tazilah. Yang mengedepankan akal, ukurannya apa? Ya, akalnya dia. Muslim kok mengucapkan syahadat. Muslim kok, ya, kafir kok mengucapkan syahadat. Muslim kok berzina. Oh, berarti apa? Tidak muslim dan kafir. Akalnya kan, Mu'tazilah. Ya lupa Rasulullah mengatakan ya, ketika itu Abu Dzar radhiyallahu anhu menanyakan tentang orang yang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah. Dia melakukan, ya, Rasulullah mengatakan, ya, dia akan masuk surga. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, wa in zana wa in sarq ya Rasulullah. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, ada kesempatan masuk surga ya Rasulullah. Wa in zana wa in sarq. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Ya, kalau dia muwahhid ada kesempatan masuk surga. Wa in zana wa in sarq ya Rasulullah, walaupun berzina, walaupun mencuri ya Rasulullah, wa in raghiba, ya. Kalau wa in zana wa in sarq wa in raghiba anfu Abi Dzar. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, walaupun tercungkal hidungnya Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Nah, walaupun hidungnya mepet tanah, ya, orang yang karena Rasulullah mengulang 3 kali masih dia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu masih mengulang, walaupun hidungnya Abu Dzar Al-Ghifari nempel tanah pun tetap orang yang berzina, orang yang mencuri, tetapi dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ada kesempatan untuk masuk surga di akhirnya nanti, ya, walaupun dia dosanya itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Washtaraku ma'al khawarij fil hukmi, dan mereka sama-sama dengan khawarij di dalam menghukumi terhadap pelaku dosa besar tersebut fil khuludi fin nar jahannam, kekal di neraka jahannam. Wa amma ahli sunnah wal jamaah, adapun ahli sunnah wal jamaah, fala yukaffiruna ahadan fi dhammin man lam yastahillahu. Adapun ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan seorang pun dengan dosa yang dia lakukan selama tidak menghalalkannya. Ya, kalau menghalalkan lain, man anggar ambon dulu yang minat ini fawwa kabur, yang menggali perkara yang tidak jelas dari agama ini maka dia kafir. Menghalalkan khamar kafir. Kalau dia makan minum khamar tapi dia makan khamar haram, maka apa? Ya, maka dia tidak kafir. Dia melakukan dosa. Kemudian hadis yang ke-10. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu rajul fi jama'atin tazidu 'ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan. Wa dhalika anna ahadakum idza tawaddaa fa ahsana wudhu, tsumma ata al-masjid la yanhazuhu illa as-salatu la yuridu illa as-salata lam yahtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa qutta'ahu biha khati'ah hatta yadkhul al-masjid. Fa idza dakhala al-masjid kana fi salati ma kana fi salatu hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum man jama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna allahumma arhamhu allahumma waqil lahu allahumma tub alayhi ma lam yufti fihi ma lam yuhdith fihi muttahawan alayhi wa hadha lafdu muslim wa qawluhu yanhazuhu wa huwa sifat silya wa sijjai ai yukhrijuhu wa yunfituhu wa yunfituhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seseorang di dalam jamaah itu lebih banyak pahalanya daripada salatnya dia di dalam rumahnya. Menunjukkan salat di rumah itu apa? Sah. Ya, sholat di rumah itu sah dimanapun tempatnya. Ju'ilat liyal ardu masjidaw wa tahuran, dijadikan bagiku kata Rasulullah bumi ini tempat untuk sholat dan tahur untuk bersuci dimanapun tempat, kecuali dua yaitu hamam, ya, kamar mandi dan apa, makbarah, kuburan. Dua tempat ini dilarang untuk sholat mereka kecuali sholat jenazah. Jadi sholat di rumah, ataupun di mana pun, sah sholatnya. Ya. Sholatnya seseorang fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah, tazidu lebih banyak pahalanya daripada sholatnya dia di rumahnya dan sholatnya dia di pasarnya. Dengan 20 sekian, ya, 20 sekian, bilangan itu antara 3 sampai 10, ya, pada suatu ayat sebutkan 27, 20 sekian derajat, yang demikian itu bahwasanya, ana ahadakum, idza tawaddoa, bahwasanya salah seorang di antara kalian apabila berwudu, dia membaguskan wudunya. Kemudian dia mendatangi masjid, tidaklah mengeluarkan dia melainkan hanyalah untuk sholat. La yuridu illa sholat, dia tidak menginginkan kecuali sholat. Tidaklah dia melangkahkan langkahnya melainkan satu langkah akan diangkat baginya satu derajat. Wa khata'an fi khati'ah, dan dihapuskan baginya dengan langkah tersebut satu kesalahan, satu dosa, sampai dia masuk masjid. Apabila telah masuk masjid, karena habis sholat, dia masih dihitung dalam keadaan sholat, walaupun tidak sholat. Ya. Maka nanti sholat itu dia kasih suku. Selama sholatlah yang selama sholat itu yang menahan dirinya. Ya. Selama sholat yang menahan dirinya. Dia tidak keluar masjid dalam rangka menunggu sholat. Wal malaikatu yusalluna ala ahdikum, dan para malaikat ya bersolawat atas kalian. Yaitu apa bersolawat? Yaitu memohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan. Majama fi majlisi alladhi sholati, selama dia masih di tempat sholatnya dia. Sholat tidak pindah di situ. Ya. Malaikat selalu mendoakan dia. Dan mengatakan, Allahumma rahim, ya Allah, berilah kasih sayang kepadanya. Allahumma ghafir lahu, ya Allah, ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah, terimalah taubatnya dia. Ya. Malam yu'ti fi, selama dia tidak mengganggu. Ya. Ketika menunggu, berada di tempat yang dia sholat padanya. Malam yu'ti fi, selama dia belum batal. Belum batal apa? Wudunya. Ada pertanyaan? Kalau ada orang bertanya, loh, sholat sendirian di pasar sah? Ya, maksudnya di pasarnya apa? Di pasar yang dibangun masjid. Nanti jelaskan. Pasar yang dibangun masjid. Ya. Nah, walaupun, di sana ada masjid jami', di pasar dibangun masjid. Lah sholatnya dia di masjid pasar itu sendirian, ya, itu sholatnya sah enggak? Sah, dapat satu pahala. Ya. Yang sholat berjamaah di masjid, ya, 6, dapat berapa? 27. Ya, 27. Kalau sah berarti sholat jamaah enggak wajib. Ya, sholat jamaah enggak wajib. Enggak, ya, bukan demikian. Ya. Sholat dalam keadaan sendirian itu sah dapat pahala mal ism, tapi dia berdosa, ya mal ism dia berdosa. Kemudian yang dapat kita ambil dari hadis ini. Salatul munfarid fi baitihi aw sukhi jaizatun. Salatnya seorang sendirian di rumahnya atau di pasarnya ini jaizah. Jaizah boleh maksudnya sah. Ya. Sah. Walau lam yakun jaizan lama tarattaba alaihi darajah min ajri. Kalau enggak boleh, kalau enggak sah, maka tidak akan mendatangkan derajat pahala. Ya, akan mendapatkan satu derajat, satu pahala. Satu derajat dari pahala. Kalau enggak akan mendatangkan satu derajat dari pahala, maka enggak sah. Maka soalnya seorang di rumahnya atau di pasarnya dalam keadaan sah. Tapi apa bukan dalil enggak wajibnya sholat jamaah, tapi dia berdosa. Kemudian sebagaimana orang yang sholat pakai baju curian, sah enggak sholatnya? Sah, berdosa kan? Ya kan? Nah, orang yang sholat air wudunya curian, sah atau enggak? Wudhu lah sekarang. Ya. Nah, berwudhu airnya curian. Sah atau enggak? Wudhunya sah enggak? Ya. Nah, air wudhunya mencuri. Nah, di sana ada faedah. Nah, wa in ata tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadhu fasadin wa halal. Ya. Kalau suatu amalan dilakukan di dalamnya pelanggaran, berkaitan dengan rukun amalan itu sendiri atau berkaitan dengan syaratnya, maka rusak amalan tersebut. Dan sekarang, sholatnya sah enggak kita wudu pakai air curian? Berkaitan dengan rukun sholat enggak? Sujud, berdiri, ruku, ya, enggak ada. Berkaitan dengan syaratnya enggak? Syaratnya kan wudu. Ya. Wudu dengan air, sudah itu syaratnya wudu dengan benar, urut, ya, syarat-syarat wudu dengan air. Tidak dipersyaratkan apa, ya, airnya harus milih sendiri, ya. Tapi apa, wajib, ya, kalau dilanggar berarti apa, ini kan perkara luar daripada syarat dan rukun, ya, wudhu dengan air curian. Maka apa, sholatnya sah, tapi dia berdosa, ya, sholatnya sah, tapi dia berdosa, ya. Sama juga orang yang sholat tanahnya tanah curian, tanah gosok hasil curian, sama sah enggak? Sah, tapi dia berdosa. Dan juga orang kerja nyuap, apakah hartanya seluruhnya haram? Masuk kerja pakai negeri PNS, tapi apa nyuap? Apakah gajinya tuh haram terus? Yang haram suapnya, ya. Suap yang diberikan kepada yang menerima itu haram. Yang menyuap itu haram enggak? Yang perbuatannya dia tahunya untuk melakukan suap, ya. Dia berdosa dari itu. Adapun gajinya kerjanya kerja yang halal, yang baik, ya halal. Nah, gajinya halal, jadi haramnya di awal. Kemudian as-salatu fi masjid Yusuf masyru'ah. Ya, salat di masjid pasar itu masyru'ah. Ya, misalnya ada pasar, ya. Nah, satu kampung kadang kan ada masjid jami, masjid besar. Kemudian di pasar itu ada masjid musala, salat itu sah enggak? Sah, ya. Nah, bahwasanya salat di masjid pasar itu masyru', disyariatkan, artinya benar, dibenarkan. Wa in jazat as-salatu fi furada kana aula an yattahid masjidan lil jamaah, ya. Dan jika dibolehkan sholat di dalamnya dalam keadaan sendiri-sendiri, artinya sah sholatnya walaupun sendiri, ya, maka yang lebih utama dia menjadikan jamaah di pasar tersebut sholat berjamaah, ya. Maksudnya ajaza boleh adalah sah, nanti jelaskan, ya. Bahwasanya itu tidak menghalangi wajibnya. Maksudnya, orang sholat di pasar sendiri itu sah, boleh, ya, tetapi dia berdosa karena tidak berjamaah. Sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bi bid'in wa isrina darajah. Sholat jamaah lebih utama dari sholat sendirian dengan 20 sekian derajat. Wa hadzal afdaliyah, ya, tentang keutamaan sholat jamaah, la tufidul istihbab, tidak memberikan pengertian kalau sholat jamaah itu mustahab, sunnah, enggak. Kama tawahama ba'dum, sebagaimana yang dipahami sebagian orang. Walakin tufidu al-wujub li umurin, tetapi tetap memberikan pengertian wajib sholat berjamaah dengan beberapa perkara. Yang pertama, ma tarattaba 'alaiha min ajli al-akabir, dengan sholat jamaah itu menyebabkan pahala yang besar. Yang kedua, binadzar ila ahadits al-ukhra, dengan melihat hadis-hadis yang lainnya, allati fiha tahdid wa wa'id lil muhtalif an salatil jamaah, di sana ada ancaman yang keras terhadap orang yang tidak salat berjamaah, mau dibakar oleh Rasulullah rumahnya, ya. Yang nomor selanjutnya, nomor tiga, amr Rasul sallallahu alaihi wasallam lil a'ma, perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang buta, an yujiban nida ila sami'ahu, untuk memenuhi panggilan azan apabila dia mendengarnya. Fa in qila kaifa tajuzu shalatul munfarid ma'al qaul bi wujubi jama'ah, kalau ada yang mengatakan bagaimana boleh salat sendirian, ya, yaitu sah salat sendirian, ya, bersama dengan itu wajibnya salat jamaah, ya. Artinya salat sendirian itu sah salatnya. Nah, kemudian kok, nah, boleh apa itu wajibnya berjamaah? Kultu, maka kita katakan inna sholatal munfarid jaizatun ma'rif. Awalnya sholat orang sendiri itu sah, boleh, tetapi dia berdosa. Alladzi tarattaba 'alal munfarid, yang disebabkan dia sholat bersendirian. Bitakhallufi an sholati jamaah, karena dia tidak sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Kemudian al-ikhlas mu'tabarun fi tahqiqi hadzal thawab al-'azim liqaulihi summa atal masjidah la yanhazu ila shalah. Kemudian ikhlas juga itu yang menyebabkan mendapatkan pahala yang besar ini. Salat ke masjid karena ikhlas karena Allah. Berdasarkan sabda beliau, summa atal masjid, kemudian dia mendatangi masjid, tidak mengeluarkan dia ke menuju masjid melainkan adalah shalah. Kemudian kita lanjutkan tinggal sedikit, ya. Nah, wa min wadhaifil malaikati addu'a lil mu'minin wal istighfar lahum kama fi qawlihi ta'ala, termasuk tugas-tugasnya para malaikat adalah mendoakan orang-orang mukmin, memintakan ampun bagi mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat 7 sampai ayat 9. Alladzina yahmilun al-'arsy alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu, para malaikat yang memikul arsy dan yang di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bihi. Mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka memintakan ampun pada orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah. Ya Allah, amat sangat luas rahmat-Mu dan amat sangat luas ilmu-Mu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabila. Maka ampunilah orang-orang yang kembali kepada-Mu dan mengikuti jalan-Mu. Waqihim adzabal jahim. Jagalah mereka dari azab neraka jahanam. Rabbana wa adkhilhum jannati adnil ladzi wa'adtahum. Ya Allah, masukkan mereka dalam surga-surga adn yang Engkau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim, dan orang-orang yang baik dari bapak-bapak mereka. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau adalah Maha Perkasa lagi bijaksana. Wa qihimus sayyi'at, dan jagalah mereka dari keburukan-keburukan. Wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimtah. Orang yang menjaga mereka dari keburukan-keburukan pada hari itu, maka Engkau telah sayang dia, berikan rahmat kepadanya. Wa dzalika huwal fawzul 'azim, itu adalah kemenangan yang sebesar-besarnya. Di sini apa? Juga ada faedah yang lainnya, istighfar intidari sholat ila sholat. Ya, disunahkannya menunggu sholat, sampai datang waktu sholat yang lain. Itu menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Kata Rasulullah, ala adlukum ala syai'in tanhu bihil khotaya wa tarfa'u bihi darajat. Sebutkan dalam Sahih Muslim kitab Thaharah. Maukah tunjukkan pada kalian pada suatu perkara yang bisa menghapuskan dosa kalian dan bisa terangkat derajat kalian? Ya, itu ada tiga. Atau Rasulullah, 6. Isbawul wudu ala magari, menyempurnakan wudu dalam saat kalian tidak suka. Isbab, menyempurnakan wudu. Ya, 6. Itu apa? Pada saat-saat sakit, pada saat-saat apa? Dingin, ya. Wudhu, sunahnya 3 hari, sangat dingin cuma sekali saja. Kemudian, kasatul khuta ilal masjid, langkah-langkah kalian ke masjid itu menghapus dosa, mengangkat derajat. Wa intidharus shalah ba'da shalah, fadzalikum ribat, fadzalikum ribat. Dan menunggu sholat sampai datangnya waktu sholat berikutnya. Itu ribat kata Rasulullah SAW. Dianggap sebagai ribat. Itu bisa mengangkat derajat, menghapuskan dosa. Jadi menunggu sholat di masjid walaupun tidak ngapa-ngapa, menunggu datangnya sholat itu ibadah. Itu ribat kata Rasulullah. Kemudian yang terakhir, istihbabu faqa'il muslim ala wudu'in. Disunahkan bagi seorang muslim selalu terjaga di atas wudu. Ya. Kenapa? Malaikat masih selalu mendoakan dia selama dia tadi apa? Tidak batal. Tidak batal wudunya, duduk di tempat sholatnya. Allahumma ghafirlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, berikan rahmat padanya, ya Allah, ampuni dia, ya Allah, terimalah tobatnya dia. Ini ada kita baca. Kemudian satu faedah berkaitan dengan sholat. Kalau orang yang sholat sendirian atau makmum masbuk, ya. Makmum masbuk. Kemudian datang orang bermakmum padanya, boleh enggak? Allahu Akbar jadi makmum. Ya, kemudian imamnya salam, dia masih berdiri. Datang orang nyambung untuk jadi makmum, boleh tak? Padahal dia tadi apa niat sebagai apa? Makmum terus jadi imam, boleh tak? Ya, lama nih, tidak apa-apa. Ya, orang yang imamnya batal, makmumnya apa? Maju jadi apa? Jadi imam. Padahal dia meniatkan apa? Jadi makmum, Kemudian di sana ada hadis la salata liman shalla khalfal shaffi munfaridan. Tidak ada salat orang yang salat sendirian di belakang shaf. Nah, saya lihat dah. Nah, ada shaf. Lantas bagaimana yang dilakukan? Hadisnya sahih enggak ini? Hadis yang lafadznya sahih. Ini hadisnya sahih. Nah, ini hadis sahih. Bahkan Rasulullah menyebutkan menyuruh orang tersebut untuk mengulang sholat karena sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Orang yang sholat di belakang shaf sendirian itu tidak sah. Nah, disebutkan dalam bulu mahram ada. Nah, bagi orang yang sholat di belakang ini, yang sendirian ini, kapan dia dikatakan sah? Apa kata Syalbani? Ya, karena apa? Dia tidak masuk pada shaf depannya yang mana itu adalah kewajiban. Ya. Apabila shaf depannya masih longgar, dia bisa masuk di sholat. Kok sholat di belakang sendirian, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Kalau shafnya penuh bagaimana? La haraj, tidak mengapa. Ya, sholatnya penuh, dia sholat di belakang. Sendirian tidak mengapa. Apa perlu narik ke belakang? Tidak perlu. Ya. Kenapa tidak perlu? Nanti kalau ditarik ke belakang, yang seharusnya dia di depan ini dapat keutamaan, jadi apa? Keutamanya berkurang. Ya, jadi ke belakang. Toh. Kedua, shafnya bergeser-geser. Ya, bisa kadang nggak rapat. Maksudnya banyak. Terlebih tidak ada dalil yang sahih untuk menyuruh ditarik ke belakang. Ada hadisnya. Ya, ya juruhu. Tetapi dia apa? Untuk menariknya ini hadisnya ta'if. Maka kata Syekh bin Suimin dan Syekh Al-Bani tetap kalau shafnya penuh, dia berdiri sendiri di belakang tidak apa-apa. Tetapi kalau masih longgar, kok dia bikin sendiri, maka tidak sah sholatnya. Agak-agak. Ini fawaid pada malam hari yang dapat saya baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullah minkum. Idza wajadtum al-khata' wal-khata'at. Apabila ada manfaatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat di rumah, ada yang disuruh di belakang.